Astaghfirullah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fillah. Ikhwani fil din, azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita, ini pelajaran Sirah Nabawiyah yang kita ambilkan dari kitab Rawdatul Anwar fi Siratin Nabi Al-Mukhtar karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri rahimahullahu taala. Kita masih pada Al-Fathul A'zam, Fathu Makkah Al-Mukarramah, pembukaan penaklukan yang terbesar, yaitu penaklukan Mekah Al-Mukarramah. Pada pertemuan yang sebelumnya telah dibaca tentang masuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Mekah Al-Mukarramah. Bagaimana beliau menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekeliling Ka'bah yang jumlahnya ketika itu berapa alif? Kuasa 360 berhala di Muroja'ah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menuju menyerang Ka'bah, beliau menunjuk pimpinan-pimpinan pasukan. Ja'far, pimpinan pasukan sayap kiri siapa? Khalid Ibn Walid. Naam. Fatih, siapa pimpinan pasukan sayap kanan? Az-Zubair. Tanta. Akbar, siapa pimpinan pasukan pejalan kaki dan pasukan yang tidak punya senjata? Pimpinan pasukan yang pejalan kaki dan yang tidak punya senjata. Siapa? Khalid. Abu Ubaidah Ibn Jarrah radhiyallahu anhu. Siapa pimpinan orang-orang Ansar yang membawa bendera Ansar? Fadli. Sa'ad bin Ubadah. Kemudian digantikan siapa? Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Anak-anaknya. Khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan paragraf yang berikutnya, tathhiru Tathhirul Ka'bah wassalatu fiha. Mensucikan Ka'bah dan salat padanya. Mensucikan Ka'bah dan salat padanya. Salat di Ka'bah, di dalam Ka'bah. Salat di dalam Ka'bah. Qala rahimahullah, falamma faragha min at-tawaf da'a Utsman ibn Talha. Maka tatkala beliau selesai dari tawaf, beliau memanggil Utsman bin Talha. Utsman bin Talha adalah sahabat yang memegang kunci Ka'bah. Sahabat yang apa? Memegang kunci Ka'bah. Fa'akhadha minhu miftah al-Ka'bah. Maka Rasulullah SAW mengambil dari beliau, dari Utsman bin Talha, kunci Ka'bah. Wa amara bi fathiha, dan beliau memerintahkan untuk membukanya. Tsumma amara bima fiha min al-asnam fa ukhrijat wa kusirat. Kemudian beliau memerintahkan berhala-berhala yang ada di dalam Ka'bah untuk dikeluarkan dan dihancurkan. Ternyata yang kemarin itu berada di sekeliling Ka'bah, 360 patung. Ternyata di dalamnya juga ada patung-patung. Di dalamnya juga ada patung-patung, berhala-berhala. Dikeluarkan dan dihancurkan. Begitu pula wa umira bima fiha minas suwar famuhiyat. Begitu juga diperintahkan untuk gambar-gambar yang ada di dalam Ka'bah dihapus. Gambar-gambar yang ada di dalam Ka'bah dihapus. Yang menunjukkan tidak bolehnya gambar-gambar. Thumma dakhalaha huwa wa Usamah bin Zaid wa Bilal. Kemudian beliau masuk ke Ka'bah. Dan bersama beliau ada Usamah ibn Zaid dan Bilal bin Abi Rawah. Fa'alaqal bab. Kemudian beliau mengunci pintu. Mengunci pintu. Masuk, buka pintu, masuk ke dalam orang ini, beberapa orang ini. Kemudian kuncinya di pintu. Pintunya dikunci. واستقبل الجدار الذي يقابله, dan beliau menghadap ke tembok yang berhadapan dengan pintu. Beliau menghadap ke tembok yang berhadapan dengan pintu. Misalnya itu pintu ya. Nah, beliau berdirinya di sini menghadap ke tembok yang pas dengan pintu. Paham maksudnya? Paham enggak? Misalnya itu pintu Ka'bah. Maka beliau berdirinya menghadap ke tembok yang pas berhadapan dengan pintu. Paham ya? Nah, itu posisi beliau berdiri di dalam Ka'bah. Menghadap ke dinding yang dinding itu berhadapan dengan pintu. Nah. Kan harus mengerti kan kan kita diperintahkan untuk sholat menghadap Ka'bah. Terus di dalam Ka'bah menghadap kemana? Saya paham ya? Kalau sholatnya dalam Ka'bah menghadap ke mana? Nah ini Rasulullah SAW. Beliau menghadap ke tembok dinding yang pas berhadapan dengan pintu Ka'bah. Ada pertanyaan lagi pada Syekh Taimin rahimahullah atau kepada Pak Syekh bin Ba. Nanti kalau kita sholatnya di atas Ka'bah, ngadapnya kemana? Kemana? Kan dalam Ka'bah ya kan? Kalau sholatnya dalam Ka'bah, di atas Ka'bah, ngadapnya kemana? Jawabannya nanti dulu, terjadi dulu. Terjadi apa enggak? Salat di atas kah? Ka'bah. Nah, ini farafidin rahimani wa rahimakumullah. Ini di dalam Ka'bah. Wa huwa ala bu'di thalathati azruh. Posisi beliau sekitar 3 hasta. Posisi beliau dari tembok sekitar 3 hasta. 3 keramik ya. Lebih kurang. Nah, 3 keramik 40 cm. Posisi beliau adalah sekitar 3 hasta. Sekitar 3 keramik lebih kurang. Pas untuk sholat tentunya. Wa an yasarihi amudun, wa an yasarihi amudun, wa an yaminihi amudan. Di sebelah kiri beliau ada satu tiang dan di sebelah kanan beliau ada dua tiang. Saya ulangi, di sebelah kiri beliau ada satu tiang amud dan di sebelah kanan beliau ada amudan, dua tiang. Wa wara'ahu thalathatu a'midatin. Dan di belakang beliau ada 3 tiang. Di belakang beliau ada 3 tiang. Di samping kiri ada 1 tiang, di samping kanan ada 2 tiang, di belakang beliau ada 3 tiang. Fa shalla rak'atain. Kemudian beliau sholat 2 rakaat. Di dalam Ka'bah. Di dalam Ka'bah sholat 2 rakaat. Thumma dara fil bait. Kemudian beliau berkeliling di dalam Ka'bah. Dara berkeliling berputar di dalam Ka'bah. Wa kabbara fi nawahihi. Dan beliau bertakbir di setiap sudut Ka'bah. Atau apa? Di setiap sisi Ka'bah. Beliau bertakbir di setiap sisi Ka'bah wa wahadallah dan beliau mentauhidkan Allah. Ini bertakbir dan bertahlil di setiap sisi Ka'bah. Bertakbir dan bertahlil. Itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Ka'bah. Poin berikutnya, la tasriba alaikum. Tidak ada celaan atas kalian. Tsumma fataha al-bab. Kemudian beliau membuka pintu. Pintu Ka'bah. Wa kanat Quraisyun qad mala'atil Masjidil Haram shufufan. Sementara orang-orang Quraisy mereka sungguh telah memenuhi Masjidil Haram dalam keadaan bersaf-saf, berbaris. Orang-orang Quraisy di luar Ka'bah, di Masjidil Haram telah penuh dalam keadaan bersaf-saf. Fa aqadha bi adadatil bab. Maka beliau memegang kedua palang pintu Ka'bah. Fa khotoba sambil lalu beliau berkhutbah sambil berpegangan dengan dua palang pintu Ka'bah. Beliau berkhutbah khutbatan balighatan dengan khutbah yang sangat mengena. Beliau berkhutbah dengan khutbah yang sangat mengena bayyana fiha katsiran min ahkamil Islam yang mana beliau menjelaskan di dalam khutbahnya tersebut kebanyakan dari hukum-hukum Islam. Wa asqata umural jahiliyah. Dan beliau menggugurkan perkara-perkara jahiliyah. Wa a'lana an zahabi nahwatiha. Dan beliau mengumumkan tentang hilangnya kesombongan jahiliyah. Kecongkakan kesombongan jahiliyah telah hilang. Beliau menjelaskan banyak dari syariat Islam, hukum-hukum Islam, dan menggugurkan perkara-perkara jahiliyah, dan mengumumkan bahwasanya kebesaran, kesombongan jahiliyah, keangkuhan jahiliyah telah hilang. Pemakalah. Kemudian beliau mengatakan, ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, ma tarawna anni fa'ilun bikum, apa menurut kalian yang akan aku lakukan kepada kalian? Ma tarawun, apa pendapat kalian tentang apa yang akan aku lakukan kepada kalian? Qalu, mereka mengatakan, khairan akhun karim wa ibnu akhin karim. Mereka mengatakan, kebaikan saudara yang mulia, anak dari saudara yang mulia. Saudara yang mulia dari saudara, anak saudara yang mulia. Saudara yang mulia, anak saudara yang mulia. Akhun karim wa ibnu akhin karim. Nah, qala, kemudian beliau mengatakan, la tasriba alaikumul yaum, la tasriba alaikumul yaum, tidak ada celaan atas kalian pada hari ini. Izhabu, pergilah kalian. Fa antumu tolaqo, fa antumu attulaqo, maka sesungguhnya kalian bebas. Kalian bebas. Khanifiddin rahimani wa rahimakumullah. Tumma nazala wa jalasa fil masjidil haram. Kemudian beliau mampir, singgah, atau berhenti, dan duduk di masjidil haram. Wa radda al-miftaha ila Utsman bin Talha. Dan beliau menyerahkan pintu, apa, menyerahkan kunci ke Utsman bin Talha. Wa qala khudhuha khalidatan talidatan. Khudhuha khalidatan talidatan. Ambillah selamanya dan turun temurun. Khalidah talidah. Maknanya selamanya turun temurun. Khalidah itu selamanya, talidah turun temurun. Ambillah kunci ini selamanya turun temurun. Artinya jangan engkau berikan kepada orang lain. Engkau yang terus akan memegang kunci-kuncinya. La yanzi'uha 'ankum illa dhalim. Tidak ada yang mengambilnya secara paksa dari kalian kecuali seorang yang zalim. Yanzi' itu mengambil dengan paksa. Mengambil dengan paksa, merebut dalam bahasa kita, merebut. Tidak ada yang merebutnya, mengambilnya dengan paksa dari kalian kecuali seorang yang zalim. Khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan ilmunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk Mekah. Menunjukkan apa? Hilm. Sifat hilm Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk Mekah. Kenapa kok dikatakan sifat hilm? Kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penduduk Mekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu penduduk Mekah, orang Mekah, bahkan orang terpandang dari keluarga terpandangnya di Mekah, tetapi beliau diusir dari Mekah. Diusir dari tanah kelahirannya. Diusir dari tempat tinggalnya dan juga keluarganya. Dalam keadaan beliau itu keluarganya keluarga yang terpandang. Keluarga yang terpandang diusir. Begitulah khalafidin rahimani wa rahimakumullah ketika seseorang mendakwahkan tauhid. Ketika seorang mendakwahkan tauhid, nah siap-siap dia akan dijauhi, akan bahkan diusir, dimusuhi. Hatta walaupun dia tadinya orang yang terpandang. Tadinya dia orang yang mulia. Tadinya dia orang yang terhormat. Tadinya dia seorang yang sangat terpercaya. Tetapi ketika dia berdakwah kepada tauhid, banyak yang akan memusuhi. Itu sudah sunnatullah. Tetapi khairuddin rahimani wa rahimakumullah, ketika beliau kembali dalam keadaan menguasai kota Mekah, kemudian seluruh penduduk Mekah berharap kebaikan Rasulullah SAW. Nah mereka khawatir. Khawatir. Kalau yang terjadi itu terjadi kepada seorang raja, habis mereka. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kayak cerita para raja yang ini dikudeta. Rajanya pergi. Kemudian pergi, dia mengumpulkan pasukan kembali. Ketika masuk kembali ke daerah tersebut, maka siap-siap akan dihabisi orang-orang yang telah mengusir dia. Tetapi Rasulullah SAW itu, sebagaimana disebutkan kemarin, bahwasanya ketika Abu Sufyan berkata kepada Al-Abbas, ketika lewat Rasulullah SAW bersama pasukan Muhajirin dan Ansor, maka Abu Sufyan mengatakan, ini pasukan yang tidak akan bisa dikalahkan, tidak ada daya dan upaya. Setelah itu apa ucapan Abu Sufyan? Apa ucapan Abu Sufyan setelah itu? Apa ucapan Abu Sufyan setelah itu? Setelah lewat pasukan Rasulullah bersama Muhajir dan Ansor. Setelah itu dia mengatakan apa? Tidak ada yang bisa mengalahkan, tidak ada daya dan kekuatan yang bisa mengalahkan mereka. Apa setelah itu jawaban Abu Sufyan? Dia mengatakan, sungguh kerajaan keponakanmu sangat besar. Sungguh kerajaan keponakanmu sangat besar. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Ucapan Abu Sufyan ini dibantah oleh Al-Abbas. Apa ucapan Al-Abbas? Ya Abu Sufyan, innahan nubuwah. Itu kenabian, bukan raja. Tadi paham ya? Apa maksud anda menyebut beda raja dengan nabi? Ya itu kebiasaan raja itu ya seperti itulah. Nah, akan membalas biasanya keumuman mereka. Tetapi ini nubuwah, kenabian. Maka dibenarkan oleh Abu Sufyan. Nah, maka Rasulullah menyatakan, la tasriba alaikum, tidak ada celaan atas kalian pada hari ini. Itu ucapan siapa? Ucapan Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya. Ketika mereka meminta maaf, padahal kan perlakuan jelek saudara-saudaranya Yusuf kepada Yusuf keterlaluan. Dibuang di sumur, kemudian dijual. Dan seterusnya. Tetapi mereka ketika itu mengatakan apa ucapan saudara-saudaranya Yusuf? Qalu laqad atharakallahu alaina wa in kunna la khati'in. Kata saudara-saudaranya Yusuf, sungguh Allah telah melebihkan engkau atas kami. Laqad atharakallahu alaina wa in kunna la khati'in. Dan sesungguhnya kami memang salah. Maka ketika itu Yusuf, ketika saudara-saudaranya mengakui kesalahan, beliau langsung mengatakan, la tasriba alaikumul yaum, tidak ada dosa atau tidak ada celaan atas kalian pada hari ini. Kenapa? Karena mereka telah mengakui kelebihan Yusuf dan telah mengakui kekeliruan yang terjadi kepada dia. Maka itulah seharusnya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sikap terbaik dari seorang muslim ketika dia salah, keliru, terhadap tindakan-tindakan dia kepada saudaranya, jangan segan-segan dia mengaku salah. Jangan segan-segan dia mengaku salah, kamu yang benar, saya yang salah. Saya telah berbuat salah, berbuat zalim, dan seterusnya. Maka itu akan menghasilkan hasil yang baik. Sebagaimana Rasulullah, begitu juga Yusuf, beliau mengatakan, la tatriba alaikumul yaum. Tetapi ketika salah, kemudian tidak mau mengakui kesalahan, bahkan memusuhi orang yang tadinya dia musuhi, dia salahkan, fanahujun rahimani wa rahimakumullah, maka hasilnya tidak baik. Kalau meminta maaf, maka selesai urusan. Taubat kepada Allah, maka selesai. Idhabu fa'antumuttulaqa. Pergilah kalian, maka kalian bebas. Naam. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya al-bai'ah. Al-bai'ah. Bai'ah. Thumma atas Safa. Kemudian beliau mendatangi bukit Safa. Fa'ala alai. Ala itu fi'il. Ala yang berikutnya apa? Huruf. Makna ala itu naik. Naik. Kalau ala kan tinggi. Kalau ala fi'il ditambung dengan alai. Maknanya naik. Maka beliau naik ke atasnya. Naik ke atas bukit Safa. Haitsu yanzuru ilal bait. Di mana dia masih bisa melihat Ka'bah di situ. Farafa'a yadaihi yad'u. Maka beliau mengangkat kedua tangannya seraya berdoa. Tsumma bay'an nasa al-Islam. Kemudian beliau membaiat manusia untuk masuk ke dalam Islam. Nah ini kan Fathu Mekah ini hari di mana manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah apa? An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah ketika Fathu Mekah. Nah, wa mimman aslama, dan di antara yang masuk Islam ketika itu yauma idzin adalah Abu Quhafah. Walidu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Quhafah ayahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di antara yang masuk Islam ketika itu adalah Abu Quhafah. Ayahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa yang tahu namanya Abu Quhafah siapa? Anjul. Abu Anas. Siapa namanya Abu Quhafah? Ayahnya Abu Bakar. Ini penting ini. Orang ayahnya orang terbaik setelah Rasulullah SAW. Abu Quhafah. Siapa namanya? Namanya siapa? Nurdin? Ja'far? Ayub? Utsman. Namanya Santa, nama ayahnya Abu Bakar ini adalah Utsman. Kalau Abu Bakar, namanya siapa? Abdullah. Abdullah. Naam. Abu Bakar itu namanya Abdullah bin Utsman. Abu Bakar itu kunyah. Sementara namanya adalah Abdullah, Abu Quhafah namanya Utsman. Sehingga siapa namanya Abu Bakar? Abdullah bin Utsman. Ingat-ingat itu. Abdullah bin Utsman. Fa fariha Rasulullah SAW bi islami. Maka Rasulullah SAW gembira dengan keislamannya. Keislaman Abu Quhafah ini. Kan dulu kan Abu Quhafah ini, khonahidin rahimani wa rahimakumullah, dia ini kan buta. Abu Quhafah itu kan buta. Tidak bisa melihat, buta dia. Ketika Abu Bakar selalu membantu Rasulullah SAW sampai berkurang hartanya, maka Abu Quhafah ini protes. Protes. Nam, ayahmu itu ngeluhnya kepada siapa? Asma ketika itu. Asma atau Aisyah. Ayahmu telah menghabiskan uang yang banyak untuk Rasulullah SAW. Tidak meninggalkan kalian maksudnya. Tidak meninggalkan untuk kalian. Mana yang untuk kalian? Kok semuanya dibawa? Hijrah dan seterusnya. Maka Asma ketika itu membungkus apa? Kerikil-kerikil di dalam wadah kantong apa kayak dulu ya, kantong pecah ya. Kan duit orang dulu kan duit kayak koin-koin itu kan dibungkus kemudian taruh di lubang. Nih, kakek banyak dikit ditinggalkan. Suruh pegang tangannya. Pegang bungkusan ke sana. Bungkusan isinya apa? Batu. Nih, banyak ditinggalkan bungkusannya. Oh iya, enggak apa-apa kalau gitu. Ternyata batu. Batu. Kan buta dia. Ya kan bukan enggak senang dia. Nampaknya bukan enggak senang membantu Rasulullah habis harta. Cuma kalian kok enggak ditinggali gitu. Enggak ditinggali. Kata cucunya, banyak kek ditinggalkan ini. Coba raba. Oh iya banyak. Kan enggak ngelihat. Kan hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka Rasulullah SAW gembira dengan keislamannya. Dan Abu Quhafah ini, ketika itu rambutnya sudah putih semua, jenggotnya sudah putih semua. Nah, jenggotnya, rambutnya putih semua. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan cat ini, apa? Siapa ya? Cat dikasih apa? Semir ya, semir bahasa kita. Itu semir. Taruhlah semir. Lupa lapatnya apa ya, lapat Arab. Nah, kasih warna ini pokoknya. Dikasih warna, rambut dan jenggotnya yang putih semua ini. Tapi kata Rasulullah SAW, wajanni bisawad, tetapi jauhi warna hitam. Cat, kalau bahasa gampang cat aja, semir, jenggot dan juga rambutnya yang sudah putih ini dengan warna-warna, tetapi wajanni bisawad. Jauhi, enggak boleh menyemir rambut dengan warna hitam. Nah, ini khonafidin rahimani wa rahimakul menunjukkan tidak boleh menghitamkan rambut yang sudah berubah. Untuk kelihatan muda. Kelihatan masih muda. Padahal sudah tua, kemudian dihitamkan. Ini bisa menipu. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Kemabayaan nisa ba'da rijal. Kemudian beliau membaiat para wanita setelah para lelaki. Ala untuk alla yusyrikna billahi syai'a, untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wala yasriqna, dan tidak mencuri. Wala yaznin, bai'at untuk tidak berzina. Wala yaqtulna auladahun, dan bai'at untuk tidak membunuh anak-anak mereka. Wala ya'tina bibuhtanin yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihin, dan berbai'at untuk tidak melakukan kebuhtan, melakukan kedustaan yang mereka lakukan dengan tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka. Wala yaksinahu fi ma'ruf, dan tidak bermaksiat kepadamu, kepada Rasulullah SAW, kepada beliau, pada perkara yang ma'ruf. Ini isi bayat para wanita yang kita pelajari dalam surah Al-Mumtahanah. Nanti akan dipelajari dalam surah Al-Mumtahanah isi bayat para wanita. Wa mimman bay'a yauma idzin minan nisa Hindun bintu Utsbah imra'atu Abi Sufyan. Dan di antara orang yang beliau bayat pada hari itu dari kalangan para wanita adalah Hindun. Di antara orang yang berbayat pada hari itu dari kalangan para wanita adalah Hindun bintu Utsbah, istrinya Abu Sufyan. Istrinya Abu Sufyan. Hindun bintu Utsbah. Ja'at mutanakibah. Ja'at mutanakibatan mutanakkiratan. Jadi hal. Mutanakibatan mutanakkiratan. Hindun bin Utsbah ini datang dalam keadaan ditutup wajahnya. Pakai niqab. Mutanakibah. Pakai niqab. Semacam cadar. Ditutup wajahnya. Mutanakkirah. Dalam keadaan tidak dikenal. Maka oleh karena itulah apa? Malaikat yang menanyai manusia di dalam kubur. Dua orang itu munkar dan nakir. Munkar dan nakir. Kalau secara makna adalah yang tidak dikenal. Yang tidak dikenal. Itu namanya mutanakirah. Tidak dikenal. Khaufan ala nafsiha. Dia ini khawatir terhadap dirinya. Kenapa? Mimma kanat qad fa'alat bi naqshi Hamzah. Dikarenakan apa-apa yang telah dia lakukan terhadap jasadnya Hamzah. Falamma tammat lahal bai'ah, maka tatkala selesai sempurna bai'at, qalat, dia mengatakan, ya Rasulullah, ini yang diperbuat terhadap jasad Hamzah, ketika itu dia mengunyah apa jantungnya. Mengunyah jantungnya Hamzah. Setelah meninggal dunia, jantungnya dikunyah-kunyah. Falamma tammat lahal bai'ah, maka setelah sempurna bai'at untuknya, qalat, dia mengatakan, ya Rasulullah, maka na ala wajhil ardi min ahli qaba'in ahabbu nam ilayya an yazillu min ahli qaba'ika thumma ma asbah al yawm ala wajhil ardi ahlul qaba'in ahabbu ilayya an ya'izzu min ahli qaba'ika. Wahai Rasulullah, kata Hindun, tidak ada di muka bumi ini dari ahlul baik yang lebih aku suka untuk dia terhina daripada ahli baikmu. Ini dulu tidak ada di muka bumi ini ahlul bait keluarga yang lebih aku sukai untuk rendah hina kecuali ahli baitmu. Kemudian hari ini tidak ada di muka bumi ahlul bait keluarga yang lebih aku cintai untuk dia mulia daripada keluarga atau ahli bait. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa aidan wallazi nafsu Muhammadin biyadi. Aku juga demikian, demi yang jiwaku atau jiwa Muhammad berada di tangannya. Qala fi din rahimani wa rahimakumullah, lagi. Wa kana Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu berjalasa asfala min majlisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau sungguh duduk di bagian lebih bawah. Asfal, lebih bawah. Isim tafdhil, lebih bawah dari majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuballighu an-nasa wa yubayyi'unahu wa yubayyi'uhum anhu. Beliau mengajari, memberikan penjelasan kepada manusia dan membaiat mereka. Wa kanat bai'atun nisa kalaman bi ghairi musafahatin. Bai'atnya para wanita itu sekedar ucapan. Wa kanat bai'atun nisa kalaman. Bai'atnya para wanita itu sekedar ucapan bi ghairi musafahatin. Dengan tanpa apa? Musofah. Tanpa jabat tangan. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Bersentuhan, berjabatan tangan laki-laki nam dengan wanita yang bukan mahramnya tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Dalam keadaan ini posisinya posisi yang sangat penting. Tadi paham ya? Keadaan bai'at itu keadaan yang sangat penting. Yang dinamakan bai'at itu biasanya karena kayak jual beli. Kalau jual beli zaman dulu sampai pakai bai'at, sampai pakai salaman. Pakai salaman. Nah, sehingga identik dengan apa? Musafah. Tetapi pada posisi yang sangat penting ini, yaitu bai'at, para wanita tidak dijabat tangan-tangannya. Nah, kalau dalam posisi penting seperti ini, wanita tidak dijabat tangannya, tidak berjabatan tangan dengan laki-laki, dan ketika itu adalah Rasulullah SAW, terlebih lagi pada posisi-posisi keadaan-keadaan yang tidak penting. Tidak boleh berjabatan tangan antara laki-laki dengan wanita yang bukan mahramnya. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Apalagi dalam keadaan berdandan, di pesta, ini dan itu, tak diperbolehkan. Wa qad ja'a ba'dun nas yubayyi'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hijrah. Dan sungguh ada sebagian manusia yang datang untuk membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah. Berbaiat untuk hijrah. Faqala, maka beliau mengatakan, "Dhahaba ahlul hijrah bima fiha." Orang-orang yang hijrah telah pergi dengan apa-apa yang ada padanya. Maksudnya, orang-orang yang hijrah, yang telah duluan hijrah, mereka telah mendapatkan pahalanya. Nah, orang-orang muhajirin yang telah hijrah, telah mendapatkan pahala hijrah. Tetapi untuk sekarang, kata Rasulullah, la hijrata ba'da fathi Mekkah. Tidak ada lagi hijrah setelah fathu Mekkah. Tetapi apa? Tidak ada lagi hijrah setelah fathu Mekah. Maksudnya tidak ada bukan tidak ada hijrah sama sekali, bukan. Tetapi tidak ada hijrah dari Mekah ke Madinah. Tidak ada hijrah dari Mekah ke Madinah li'anna Mekah sara darul Islam. Dikarenakan Mekah telah menjadi negeri Islam. Ini khonafijun rahimani wa rahimakumullah. Walakin jihadun waniyah. Akan tetapi masih ada. Jadi amalan pahala yang besar. Yaitu jihad dan juga niat yang baik. Niat yang baik. Walaupun tidak bisa berhijrah. Tidak bisa berjihad. Bisa dengan niat yang baik. Jadi yang jihad lagi tidak ada. Misalnya kan. Hijrah juga tidak ada. Maka niat. Niat untuk apa? Jihad dan juga niat untuk hijrah dari tempat yang jelek ke tempat yang baik. Wa idza tunfirtum fanfiru. Dan jika kalian diperintahkan untuk berperang, istunfirtum, jika kalian diperintahkan untuk berangkat berperang, fanfiru, maka berangkatlah kalian berperang. Jihad masih ada. Niat yang baik juga masih ada. Tetapi untuk hijrah dari Mekah ke Madinah sudah enggak ada lah. Tidak ada lagi dikarenakan Mekah sudah menjadi negeri Islam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam.